الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ينبغي أن يقوم الرجل بتعليم أهل ما ينفعها في أمور دينها ودنياها. واجب seorang laki-laki ngajarin keluarganya, istrinya, yang bermanfaat baginya dalam urusan agama dan dunianya. Wahai para pemimpin suami, bukan dikatakan kita sudah mimpin istri cuman kasih makan saja. Yang penting dia enggak cuap-cuap kelaparan. Udah kusumpal dengan makanan. Sudah kukirimi duit beli pakaian. Untuk melanjutkan tempat tinggal kalau itu sewa atau merenovasi rumah lebih mewah lagi. Udah cukup, tapi tak diajari istri ke agama. Itu suami yang enggak memimpin namanya. Allah berfirman surat At-Tahrim ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang beriman, jaga diri kalian, jaga keluarga kalian dari api neraka. Jaganya pakai apa? Ini bukan masalah jaga dari kelaparan, bukan jaga dari kehausan, bukan jaga dari keterlantaran. Dari api neraka, menjaganya pakai ilmu. Tak bisa ngajar ilmu, bawa istri ke majelis ilmu. Bukan asal udah dikasih makan, dikasih baju, dikasih tempat tinggal, dikasih fasilitas, tak pernah diurusi. Mau kayak mana jadi ilmunya dia, enggak tahu sudah. Renungkan ini wahai para suami. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا